Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل جلاله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Ikhwani fid din, a'azzana Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bisa kembali bertemu pada malam hari ini setelah kita melalui hari-hari yang berbahagia, Al-Idul Akbar, Idul Adha dengan hari-hari Tashriq, dan sebagian dari kaum muslimin mereka menunaikan salah satu rukun Islam, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang diberikan kesempatan untuk kembali ke negaranya, dan di antara mereka pula ada yang telah bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga mereka dicatat sebagai orang-orang yang menunaikan ibadah haji dengan haji yang mabrur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Bahwa haji mabrur tidak ada balasan yang lain kecuali balasannya adalah syurga. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Walaupun Idul Qurban kita telah lalui, akan tetapi kitab yang kita bacakan dari karangan Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang berkenan tentang hukum-hukum kurban dan sembelihan, belum kita selesaikan. Ya, kita masih berada dalam bab yang berkenan tentang permasalahan az-zakah, tentang tata cara dan adab-adab penyembelihan. Walaupun kita telah melalui Idul Qurban, akan tetapi pembahasan ini insyaAllah ta'ala merupakan pembahasan yang umum. Siapa yang dihalalkan bagi mereka sembelihannya, dan bagaimana tata cara penyembelihan untuk menjadikan sembelihan tersebut halal dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita masuk ke syarat yang keberapa ya? Syarat yang keempat. Berkata Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, "Asy-syartur rabi'." Syarat yang keempat, "Alla yakuna adh-dhabhu li ghairi Allah." hendaklah sembelihan itu tidak ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana li ghairillah lam tahilla dzabiha. Apabila disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak halal sembelihan tersebut. Bahkan bukan itu saja, Allah Subhanahu wa taala melaknat yang menyembelih pada selain Allah Subhanahu wa taala. Man dzabaha la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat yang menyembelih pada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalladzi yadhbahu ta'dhiman li sanam, seperti yang menyembelih karena mengagungkan patung, mengagungkan satu berhala. Au sahibi qabrin, ataukah sebagai tanda pengagungan terhadap pemilik kuburan, datang ke kuburan, menyembelih di kuburan. Au malik, atau sebagai pengagungan terhadap sang raja. Bukan penyambutannya, dibedakan. Kalau menyambut tamu, beda. Itu sembelihan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mengagungkan, ya, menyembelih karena sang raja tersebut, walid, ataukah karena orang tua, ya, sembelih karena orang tua. Wa nahwihim, dan yang semisal perkara-perkara ini, maka ini tidak halal penyembelihannya. Tidak halal apa yang disembelih, walaupun dia mengaku sebagai seorang muslim. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bih. Diharamkan atas kalian bangkai, darah, ya, bangkai, sini dikecualikan bangkai lautan, dan demikian pula darah, kecualikan hati dan limpa. Walahmul khinzir, dan daging babi. Daging babi bukan berarti dagingnya saja, tapi seluruh bagian-bagian dari tubuh babi tersebut. Disebutkan di sini daging karena yang biasanya yang dimakan oleh seorang adalah dagingnya. Akan tetapi pada hakikatnya seluruhnya, lemaknya, tulangnya, ya, sumsumnya dan seterusnya. Wa ma uhilla li ghairillahi bi, dan apa yang disembelih pada selain Allah, yang disebut selain nama Allah Subhanahu wa taala, wal munkhaniqatu, dan hewan yang mati dalam keadaan tercekik. Jadi matinya itu karena dicekik. Ya. Ini diharamkan. Wal mauquzatu, ataukah karena dipukul. Dipukul mati. Naam. Kenapa? Karena darahnya tidak mengalir. Sedangkan syarat sahnya penyembelihan tersebut adalah dengan mengalirnya darah. Ma anharad dam wa dzukira smullah alaihi faqul. Apa yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala padanya, maka tidaklah kalian makan. Nah, kalau dia mati dalam keadaan tercekik atau karena dipukul, maka ini tidak halal. Wal mutaraddiyah, ataukah yang dijatuhkan dari atas, dijatuhkan ke bawah sehingga mati. Wan natihatu, dan yang ditanduk oleh teman yang lain. Wa ma akala sab', dan apa yang dimakan oleh binatang buas. Illa ma dzakaitu, kecuali apa yang telah kalian sembelih dengan cara yang syar'i. Wa ma dzubiha 'alan nusuk, ha, dan apa-apa yang disembelih ala nusub, untuk patung-patung. Itu karena selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang menjadi syahid dari permasalahan ini, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma dzubiha 'alan nusubi, dan apa yang disembelih ya atas patung-patung berhala kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjutan dari ayat ini sebenarnya tambahan ya, dan tidak perlu kemudian kita membacanya karena seringkali di sini beliau mengulangi. Sepertinya yang menuliskan naskah ini menulis secara lengkap ayatnya, padahal sebenarnya tidak perlu untuk disebutkan secara lengkap. Sampai kepada firman Allah, wa ma dzubiha 'alan nusub, yang selebihnya telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Wa antastaqsimu bil azlam, dzalikum fiskun, al yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum, fala takhshawhum wakhshawun, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Yang jelas inti dari syarat yang keempat adalah disembelih untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Asyartul khamis, adapun kalau disembelih karena selain Allah, walaupun dia membaca bismillah, ya, dia datang ke kuburan misalnya menyembelih untuk mengagungkan penghuni kuburan ini, maka ketika dia menyembelih mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tidak halal sembelihan tersebut karena tidak peruntukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Asyartul khamis, syarat yang kelima, alla yusammiya alaiha isma ghairillah, jangan dia menyebut nama ketika dia hendak menyembelih selain dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mithlu ayyakula bismin nabi. Misalnya kalau dia mengatakan bismin nabi, jadi bukan bismillahirrahmanirrahim yang dia baca, tapi bismin nabi, dengan nama nabi. Au jibril, bismi jibril misalnya. Ya. Dengan nama jibril. Au fulan, ataukah yang lainnya. Fa in samma 'alaiha isma ghairillah lam tahilla. Dan apabila dia membaca menyebut nama ketika dia menyembelih nama selain dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak halal penyembelihan tersebut. Ya. Wa in dzakara isma Allah ma'ahu. Walaupun dia menyebut nama Allah. Jadi misalnya dia mengatakan bismillah wa bismin nabi, maka tidak halal. Karena dalam hal penyembelihan tidak diperbolehkan seorang itu menyebut kecuali nama Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah harus disebut lafzul jalalah Allah ketika menyembelih, ataukah boleh mengatakan bismirrahman, bismil ghaffar, bismil Bismillahirrahmanirrahim. Apakah boleh yang demikian? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan harus mengucapkan lafzul jalal, harus mengatakan bismillah karena itulah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ulama mengatakan boleh mengucapkan selain lafaz jalalah dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang nama itu khusus untuk Allah, tidak ada yang menyertainya. Seperti Ar-Rahman, Bismillahirrahman. Al-Qahhar, Bismillahirrahmanirrahim. Bismiljabbar. Ya, ini ada perselisihan. Akan tapi ya, kita memakai yang masyhur tentunya. Keluar dari perselisihan di kalangan para ulama, itu lebih baik. Al-Khuruj min khilafil ulama mustahab. Keluar dari perselisihan, itu adalah perkara yang disukai. Kita mengucapkan yang masyhur, bismillah, tidak akan ada yang menyalahkan kita. Naam. Ya, adapun mengucapkan bismillah ini adalah perkara yang disepakati. Yang diperselisihkan kalau nama-nama selain dari lafaz jalalah dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Nah, itu yang menjadi syahid. Dan apa yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maka ayat ini secara nas menjelaskan kepada kita dan dikuatkan tentunya dengan hadis-hadis yang lain. Ya, yang memerintahkan seorang untuk mengucapkan basmalah bukan dengan nama selain dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali disebutkan ayatnya secara panjang dan tidak perlu untuk kita membaca kembali. Ya, kita masuk ke pembacaan hadis. Wa fil haditsi sahih al-qudsi. Dan di dalam hadis sahih, dan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan hadis qudsi, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang dia menyertakan bersama Allah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, amalan ibadah, di situ dia menyebut nama Allah tapi juga dia menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, menyertakan Allah yang lainnya dari kalangan makhluk. Dia beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala juga untuk dipertontonkan pada yang lain, riya, agar kemudian mereka mendapatkan pujian. Ini adalah syirik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Taraktuhu wa syirka." Aku tinggalkan dia dengan kesyirikannya tersebut. Ya. Tidak akan dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Maka ini merupakan syarat yang kelima, bahwa yang disebut harus nama Allah, tidak boleh selain nama Allah Subhanahu wa taala. Syaratus sadis. Syarat yang keenam. Ayadzkura isma Allah taala alaiha. Hendaklah dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih. Jadi kalau tadi syarat yang kelima, tidak boleh menyebut selain nama Allah. Nah, kalau syarat yang keenam, dia harus menyebut nama Allah ketika menyembelih. Jadi kalau misalnya dia menyembelih tanpa menyebut nama Allah, langsung disembelih, maka tidak halal sembelihan tersebut. Nah, fayaqulu inda tazkiyatiha, maka hendaklah dia mengatakan ketika dia menyembelih, bismillah. Dia harus mengucapkan itu, bismillah. Dan ini syarat dalam penyembelihan, sahnya sembelihan tersebut dengan mengucapkan bismillah. Kapan dia tidak mengucapkan bismillah, walaupun dia seorang muslim, maka tidak halal sembelihan tersebut. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka makanlah dari apa-apa yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala atasnya. Ya. Makan. Apa-apa yang disebut nama Allah. Berarti pemahamannya, ya, kalau dalam istilah usul fikih disebut fahwal khitabnya, dengan istilah yang lain mafhum mukhalafahnya, yakni pemahaman sebaliknya dari ayat ini, apa-apa yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelih, maka tidak halal gitu. Tidak diperintahkan untuk dimakan. Yang diperintahkan dan diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau disebut nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lebih ditegaskan lagi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma anharad dama, apa yang mengalirkan darah, ya, sembelihan yang mengalirkan darah, anharad dam, anharo itu yakni asala, sobal ma, mengucur darah, ya, dengan deras. Disebutkan istilah anharo, Itu karena mirip dengan nahar. Nahar itu artinya sungai. Ya, sebagaimana sungai mengalir dengan deras, maka ketika seorang hendak menyembelih, harus pula seseorang itu menyembelih dengan cara menderaskan darah yang keluar. Ya, mengalirkan darah yang keluar dengan deras. Nanti akan disebutkan insyaallah taala ciri-cirinya untuk menjelaskan pada kita kapan dikatakan sembelian itu halal. Urat yang mana saja yang menjadikan sembelian tersebut telah menjadi halal. Naam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang mengalirkan darah dengan deras, ya, wa dzukira smullahi alaihi, dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih, fakulu, maka makanlah. Halal bagi kalian. Rawahul Bukhari wa ghairuh. Diriwayatkan Imam Bukhari dan selainnya. Juga Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Naam. Fa illam yadhkur ismallahi ta'ala 'alaiha, apabila dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, lam tahill, maka tidak halal sembelihan itu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih." Janganlah kamu memakan dari apa-apa yang tidak disebut nama Allah atasnya. "Wa innahu lafisqun," karena itu merupakan kefasikan, tindakan kefasikan, keluar dari ketaatan pada Allah. "Wa inna syayatin la yuhuna ila auliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun." Nah. Ya. Dan sesungguhnya para syaitan-syaitan, mereka senantiasa membisikkan kepada aulia, para wali-wali mereka, wali-wali syaitan, agar kemudian mereka menentang kalian terhadap apa yang kalian amalkan. Ya, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kemudian kalian taat kepada mereka, niscaya kalian pun sama seperti mereka. Yaitu musyrik. Sama seperti mereka. Karena orang-orang musyrikin pada waktu itu, ketika kaum muslimin mereka, ketika menyembelih, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ini dari kalangan kaum musyrikin, para syaitan berusaha menggoda mereka. Dan mengatakan kepada mereka bahwa apa-apa yang disebut nama Allah padanya, jangan kalian makan. Nah, ini ajakan mereka. Kalau disebut nama Allah, jangan kalian makan. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah apa yang mereka katakan, ya. Justru kalau tidak disebut nama Allah, jangan dimakan. Tapi kalau disebut nama Allah Subhanahu wa taala, dihalalkan atas kalian untuk memakannya. Nah, wala farqa, dan tidak ada perbedaan. Baina ayyatruka ismallahi alaiha amdan. Apakah dia meninggalkan untuk mengucapkan bismillah ketika menyembelih karena sengaja? Sengaja dia tinggalkan. Saya tidak mengucapkan bismillah. Langsung disembelih begitu. Maka ini tidak halal. Walaupun dia seorang muslim. Ma'al ilmi, padahal dia tahu. Dia punya ilmu bahwa ini disyariatkan seorang untuk membaca basmalah. Tapi dia tinggalkan, dia tidak mengucapkannya. Maka tidak halal, haram hukumnya makan sembelihan tersebut. Ya. Tapi sekali lagi dalam permasalahan ini, jangan kita takalluf. Asal sembelihan muslim adalah halal. Jangan kemudian kita terlalu takalluf. Berlebih-lebihan, bersikap ekstrim dalam masalah ini. Ada seorang yang menyajikan pada kita daging, lalu kemudian kita tanya dia, kamu waktu nyembelih ingat gak baca bismillah? Enggak, tak perlu. Asal sembelihan dia adalah halal. Adapun kalau ternyata dia tidak membaca bismillah, bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menghisab. Nah, au nisyanan, ataukah karena lupa. Misalnya dia tahu hukumnya wajib, tapi kebetulan ketika dia menyembelih lupa membaca bismillah. Ya. Au jahlan, ataukah karena bodoh, jahil, tidak tahu hukumnya. Ada seorang muslim tidak tahu misalnya hukum bahwa kalau nyembelih itu harus membaca bismillah. Dia tidak tahu, langsung nyembelih begitu saja. Maka ini tidak halal pula sembelihannya. Li umumi hadhil ayah, berdasarkan keumuman dari ayat ini. Jadi ada tiga keadaan. Kalau seseorang menyembelih dan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala karena dia punya ilmu tapi sengaja dia tinggalkan, ini jelas sepakat para ulama tidak halal. Ataukah karena dia jahil, dia tidak tahu hukumnya, ini juga tidak halal sembelihannya. Ya. Atau yang ketiga, karena lupa. Dia tahu hukumnya, tapi karena dia lupa. Dia tahu hukumnya wajib, tapi dia lupa. Perkara yang ketiga ini, kata beliau, juga sembelihannya tidak halal. Dan yang ketiga ini terjadi perselisihan sengit di kalangan para ulama. Apabila seorang muslim yang mengetahui hukum wajib membaca basmalah ketika menyembelih, tapi kebetulan ketika dia menyembelih lupa. Nah, ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau tidak menghalalkan secara mutlak setiap sembelihan yang tidak disebut padanya nama Allah. Apakah karena lupa, atau karena jahil, atau karena sengaja. Ya. Tapi khusus dalam masalah kelupaan, ya, bahwa di sana ada pendapat yang lain dari kalangan para ulama, bahkan itu pendapat jumhur dari kalangan para ulama, menyatakan kalau seorang muslim itu lupa membaca basmalah ketika nyembelih, maka tidak mengapa, halal sembelihan tersebut. Bahkan ini merupakan fatwa dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, dan ini madhab al-Imam al-Bukhari. Bahkan al-Imam al-Bukhari menyebutkan di dalam sahihnya riwayat Abdullah bin Abbas ini. Riwayat Abdullah bin Abbas, tapi beliau sebutkan secara muallaq. Muallaq itu tanpa sanad, ya. Disebutkan secara ta'liq. Nah, akan tetapi sanad riwayat tersebut disambung dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Daruqutni dan Sa'id bin Mansur. Mereka dalam sunannya itu menyambung riwayat tersebut. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan sanad hadis ini atau sanad athar ini adalah sanad yang sahih dari perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam. Jadi di kalangan para sahabat pun ada yang berkata, yaitu Abdullah bin Abbas, ketika beliau ditanya tentang seorang muslim yang menyembelih dan lupa membaca basmalah, walaupun padahal dia mengetahui hukumnya, kata Abdullah bin Abbas, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Tidak mengapa. Nah, dan ini pendapat jumhur, bahkan dikuatkan dengan perkataan Abdullah bin Abbas, seorang sahabat. Ya. Dan ini juga dikuatkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, beliau menjelaskan bahwa pendapatnya Abdullah bin Abbas ini tidak ada yang menyelisihi dari kalangan para sahabat yang lainnya. Tidak ada yang menyelisihi dari kalangan para sahabat. Di dalam kaidah yang rajih, yang dirajihkan oleh jumhur dari kalangan para ulama, kalau seorang sahabat mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat yang lain yang mengingkari atau yang menyelisihinya, maka perbuatan sahabat ini hujjah. Bisa dijadikan sebagai hujjah. Ini adalah pendapat yang rajih yang dikuatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan sebagian para ulama mengatakan ini sebagai ijma' sukuti. Kesepakatan para sahabat, tapi kesepakatannya dengan cara diam. Mereka tidak ngomong, mereka diam. Abdullah bin Abbas berbicara dan tidak diingkari oleh para sahabat yang lainnya. Oleh karena itu, Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, beliau sebutkan bahwa yang menyelisihi pendapat ini, ya, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa seorang muslim lupa ketika dia menyembelih, padahal dia tahu tapi dia lupa, yang mengatakan tidak halal sembelihannya adalah pendapat yang syadz, kata beliau, kata Imam At-Tabari, adalah pendapat yang ganjil. Wallahu a'lamu bis-shawab, ya, wallahu a'lamu bis-shawab, tentang kebenaran. Yang jelas kita punya pegangan. Jadi bagi mereka misalnya, kalau ada dari kalangan kaum muslimin yang lupa, mereka menyembelih kemudian lupa, ya, apakah halal? Nah, ini pendapat mayoritas dari kalangan para ulama, mereka menyatakan halal, bahkan dikuatkan dengan pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan tidak ada dari kalangan para sahabat yang lain yang menyelisihi. Jadi khusus dalam masalah lupa. Tapi kalau bodoh, jahil, lalu dia menyembelih, tidak halal. Tidak halal sembelihannya. Khusus dalam masalah lupa, ini yang dikecualikan. Wallahu a'lam. Lalu beliau mempertegas lagi dalilnya, wa li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala tasmiyata syartan fil hil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan basmalah itu syarat untuk menghalalkan sembelihan. Wa syartu la yasqutu bin nisyani wal jahl, dan syarat itu tidaklah gugur disebabkan karena lupa atau bodoh. Ya. Ini pendapat beliau. Jadi pendapatnya adalah dikiaskan kepada jahil. Wa li annahu law azhaqa ruhaha bi ghairi inharid dam. Ya. Dan karena kalau kemudian dia menghilangkan roh daripada hewan tersebut, yakni membunuhnya, ya, dengan tanpa mengalirkan darah, karena dia lupa, dia misalnya tahu ya hukumnya itu harus dialirkan darahnya, tapi kebetulan pada waktu dia lupa, lalu dia menyembelih dengan cara mukul hewannya, ya, ketika dipukul hewannya sudah mati, lalu kemudian dia teringat, wah nggak begini rupanya cara menyembelih. Ternyata cara menyembelih itu dengan mengalirkan darah. Nah, kata beliau, ya, kalau orang yang seperti ini lupa, ya, lalu dia menyembelih dengan cara tidak mengalirkan darah, au jahilan atau karena jahil, lam tahil, maka tidak halal. Fakadzalika idza taraka tasmiyah. Demikian pula kalau dia meninggalkan basmalah. Nah, jadi dalil beliau kias, dikiaskan antara ini dengan, ya, dengan basmalah. Wallahu alam bisawab. Nah, sedangkan para ulama dari kalangan jumhur mereka mengatakan dalam hal ini kalau sudah ada riwayat maka sudah batal kias tersebut. Ya, riwayat harus didahulukan. Telah datang riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Li'anna al-kalama fihi wahidun min mutakallimin wahid, fala yattajihu at-tafriq. Karena pembicaraan dalam permasalahan ini satu dari pembicara yang satu, maka tidak boleh dibedakan. Naam. Ya. Bagi siapa yang berpendapat seperti ini pun, insyaAllah ta'ala, tidak mengapa dalam rangka berhati-hati, ya, itu menyatakan tidak halalnya. Naam. Wa in kana al-muzakki akhrasa. Nah, sekarang pembahasan lain. Kalau orang yang menyembelih itu orangnya bisu, gak bisa ngomong, nah, gimana? Mau mengucapkan bismillah gak bisa, ya, gak bisa, paling-paling dengan jari isyarat, iya. Nah, la yastati'un nutq bitasmiyah, ya, dia tidak bisa mengucapkan basmalah, kafathul isyaratu dallah, maka cukup dengan isyarat. Gimana itu isyaratnya? Hah? Wallahu a'lam. Nah, isyaratnya kembali kepada uruf, apa yang menurut mereka isyarat itu bismillah, ya sudah itu. Nah. Nah, ya, mudah-mudahan itu sudah halal. Nah. Ya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fattakullaha mastata'atum wasma'u wa ati'u wa anfiku khairan li anfusikum. bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, dan hendaklah kalian mendengar taat dan berinfaklah, itu lebih baik bagi diri kalian. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dipelihara dari kebakhilan dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ya, yang menjadi inti adalah kita diperintahkan bertakwa sesuai dengan kemampuan. Kalau kita tidak mampu dengan berucap, ya dengan apa yang kita mampu untuk menunjukkan bahwa dia telah membaca basmalah. Nah, ini syarat yang keenam. Asyartus sabi', syarat yang ketujuh. Antakuna zakatu bimuhaddadin. Hendaklah sembelihan itu dengan benda tajam. Ya. Benda tajam. Ya. Benda tajamnya bagaimana? Yunhirud dam, yang menyebabkan mengalirnya darah. Yang menyebabkan teralirnya darah. Min hadidin, ya. Apakah dari besi? Boleh. Au ahjarin, atau dari batu, tapi harus tajam. Boleh. Au zujajin, ataukah dari kaca, juga boleh. Ya. Au ghairiha, atau yang lainnya. Ya. Dari kayu. Kalau kayunya itu tajam, boleh. Nah, dari tembaga, boleh. Dari aluminium. Nah, dan yang lain-lainnya diperbolehkan. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ma anhara dama wa dzukira smullahi alaihi fakulu. Apa yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah. Ma lam yakun sinnan, selama yang dijadikan alat untuk menyembelih itu bukan gigi. Ya. Tidak pakai gigi cara nyembelih. Jadi kalau misalnya di sana ada gigi yang tajam digunakan untuk nyembelih, tidak halal. Ya. Nah, apakah gigi manusia atau gigi hewan? Kalau mungkin di sana ada gigi hewan dikumpul lalu kemudian dibuat jadi pisau, tidak halal menyembelih dari gigi itu. Au zufuran, atau kuku. Ya. Nah, kuku hewan. Mungkin ada yang dikumpul lalu kemudian dijadikan sebagai benda tajam, juga tidak halal. Ya, menyembelih dari dua ini. Gigi dan kuku. Wa sa'uhaddithukum an dzalik, dan saya akan mengabarkan pada kalian tentang hal tersebut. Amma sinnu fa'azmun, adapun gigi kenapa tidak diperbolehkan? Karena itu termasuk tulang. Karena itu termasuk tulang. Jadi dalam istilah syar'i yang namanya gigi, demikian pula kuku, itu termasuk tulang. Walaupun secara uruf, secara kebiasaan tidak termasuk tulang. Tulang adalah sesuatu yang ma'ruf. Nah, ya. Adapun karena gigi tersebut termasuk tulang, maka diharamkan. Nah, dari sini menunjukkan tidak diperbolehkannya seseorang menyembelih dari tulang dan sejenisnya. Ya, dari tulang hewan dan sejenisnya, giginya, na'am, tanduknya, gadingnya. Nah, tidak diperbolehkan. Wa amma dzufur, adapun kuku, famudal habasyah. Muda, mada, mida. Boleh. Tiga-tiganya boleh. Mudal habasyah, madal habasyah, midal habasyah. Dan muda itu jamak dari midyah. Artinya pisau. Ya. Ya, ini karena kuku ini adalah pisaunya orang-orang habasyah. Orang-orang habasyah dahulu, mereka orang-orang kafir. Orang-orang Ethiopia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menggunakan alat penyembelihan dari kuku, karena alat penyembelihan dari kuku tersebut ini adalah kebiasaan orang-orang Habasyah. Maka dari sisi Rasulullah SAW melarang untuk menyerupai cara mereka dalam hal penyembelihan. Jadi dari sisi tasyabuhnya, dari sisi tasyabuh, karena mereka orang-orang kafir. Nah, dan juga dilihat dari sisi, sebagian para ulama mengatakan, kenapa kuku tidak diperbolehkan? Bukan hanya karena itu merupakan pisaunya orang Habasyah, tapi karena kuku tersebut kalau dijadikan sebagai alat penyembelihan tidak menyebabkan keluarnya darah dengan mengucur dengan deras, begitu. Demikian pula gigi atau tulang. Wallahu a'lamu bishawab. Jelas kedua ini tidak diperbolehkan, atau secara umum tulang. Apakah tulang manusia ataukah tulang hewan? Rawahul jamaah. Nah, di sini diriwayatkan oleh jamaah. Kalau jamaah itu Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah. Walil Bukhari fi riwayatin, dan di dalam riwayat Imam Bukhari, ghaira sinni wa dhufur, selain dari gigi dan kuku. Fa inna sinna azmun, karena gigi itu tulang. Wa dhufuru mudal Habasyah, sedangkan kuku itu adalah pisaunya orang-orang Habasyah. Wa fi sahihaini, dan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, anna jariyatan li Ka'b ibn Malik radhiyallahu an, bahwa ada seorang budak wanita miliknya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, kanat tar'a ghanaman lahu bi sal'a, adalah ya, wanita ini, budak ini milik Ka'ab bin Malik itu mengembala kambing miliknya Ka'ab bin Malik di daerah Sala. Sala ini nama gunung yang ada di Madinah. Nah, biasa wanita ini mengembala kambing milik Ka'ab bin Malik di sekitar gunung tersebut. Fa'absarat bisyatin minal ghanami mautan. Lalu kemudian tiba-tiba wanita ini melihat ada seekor kambing di antara kambing-kambing tersebut. Ada seekor kambing yang hampir mati, yang mendekati mati, mungkin karena sakit. Nah, maka dia melihat itu. Maka mumpung belum mati, nah, cari kesempatan wanita ini, ya, agar kemudian bisa dihalalkan. Ketika dimakan bisa menjadi halal. Fakasarat hajaran fadabahat habihi. Maka dia pun memecah batu, lalu kemudian dia menyembelih kambing tersebut dengan batu. Masya Allah, bisa dicoba ini, menyembelih dengan batu. Naam. Maka wanita ini pun menyembelih dengan batu, menyembelih kambing tersebut. Fadzakaru dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam fa amarahum bi aqliha. Maka mereka pun menyebutkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah memerintahkan mereka untuk makannya, yakni boleh dimakan, halal. Jadi dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwa walaupun dari batu boleh. Ya, tapi itu dengan syarat kalau batu itu tajam dan bisa untuk memotong lehernya, memutus lehernya sehingga keluar darah dengan deras. Dan di dalam riwayat ini juga kita mendapatkan faedah bahwa dihalalkan penyembelihan itu walaupun dia seorang wanita. Bukan saja seorang wanita, walaupun dia seorang budak. Dihalalkan. Jadi tidak ada perbedaan. Pokoknya dia muslim, memenuhi dua persyaratan, baca basmalah, ya, dan mengalirkan darah, maka insyaallah taala halal. Naam. Ya. Sini juga menunjukkan bahwa kambing sakit, nah itu boleh disembelih. Mumpung belum mati, ya. Selama nyawanya masih dikandung badan dan belum keluar, maka boleh disembelih. Nah, sehingga dia mati karena disembelih, bukan karena sakitnya. Wallahu a'lam. Fa in azhaqa ruhaha bighairi muhaddadin lam tahil. Kalau kemudian dia menghilangkan ruhnya hewan tersebut dengan selain benda tajam, maka tidak halal. Mithla ayakhniqaha, seperti kalau dia mencekiknya, cekik sampai mati. Dan tidak halal. Aw yus'iqaha bil kahruba, atau dijadikan pingsan dengan aliran listrik, disetrum. Wah, ini model lain ini, cara penyembelian lain. Wa nahwihi, dan yang semisalnya, hatta tamut, sampai mati. Jadi disetrum sampai mati. Nah, tidak halal. Lalu beliau mengatakan, fa in fa'ala bihadzalika hatta dhahaba ihsasuha thumma zakkaha tazkiyatan syar'iyyah wa fiha hayatan mustaqirrah halal. Kata beliau, kalau dia melakukan ini, misalnya disetrum dengan listrik, ya, hewan ini disetrum karena mungkin saking ganasnya sehingga disetrum, hatta dhahaba ihsasu, sampai hilang pikirannya, ini sampai hilang akalnya. Nah, tapi belum mati, pingsan tapi belum mati. Nah, setelah dia pingsan, ya, thumma zakkaha, ah, di saat itulah dia nyembelih. Setelah disetrum sampai pingsan, nah, lalu kemudian dia menyembelih, belum mati, dia sembelih dengan sembelian yang syar'i, wa fi hayatun mustaqirrah, dan ada kehidupan pada kambing tersebut, masih ada kehidupan, halal. Maka halal. Perbolehkan. Jadi intinya selama nyawa masih di kandung badan. Itu intinya. 6. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bih wal munkhaniqah wal mawqudah wal mutaraddiyah wal natihah wama akala sab'u. Terus panjang, ya, sampai kepada firman Allah, illa ma dzakaitum. Nah, itu intinya. Illa ma dzakaitum. Jadi yang diharamkan hewan yang dicekik, hewan yang di yang dipukul, hewan yang dijatuhkan dari atas, hewan yang ditandu, ya, dan apa yang dimakan oleh binatang buas, kecuali apa yang kalian sembelih dengan cara yang syar'i. Ya, jadi kalau dia dicekik sampai teler begitu, tapi dia masih punya nyawa, maka disembelih, maka halal insyaallah taala. Ini ikhwan fillah azakumullah yang kita bacakan, dan masih ada lagi beberapa hal yang insyaallah kita sambung di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan pertemuan yang berikut kita selesaikan insyaallah pembahasan ini. Kemudian kita melanjutkan kajian kita yang selama ini terputus, yaitu kajian Bulughul Maram. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.